Selamat ulang tahun ku ucapkan, panjang umur dan hidup sentosa. Hidup rukun selalu bahagia, hilangkan sedih dan susah. Ulang tahun mari bergembira, mari nyanyi solala solala. Mi fa fa fa, mi fa sol mi re do. Jangan lupa bawa kado. Happy birthday, birthday to you. Long live, panjang umurnya. Happy birthday, birthday to you. Long live, panjang umurnya. Lalu bahagia, hilangkan sedih dan susah. Ulang tahun mari bergembira, mari nyanyi solala solala. Mi fa fa fa, mi fa sol mi re do. Jangan lupa bawa kado. Birthday, birthday to you. Long live, panjang umurnya. Happy birthday, birthday to you. Long live, panjang umurnya.